Ya Allah. Untuk mengetahui berhasil atau tidak berhasil, tentu harus melihat masalahnya. Apakah masalah yang ada terselesaikan dengan baik atau tidak? Maka dari itulah muncul pembahasan namanya pembahasan jahiliyah. Pembahasan jahiliyah itu pembahasan untuk melihat bagaimana keadaan Arab secara khusus dan keadaan bumi secara umum saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hadir. Begitu beliau hadir, terus beliau menjalankan Quran, mengajarkan Quran, membina masyarakat, hasilnya menjadi seperti apa? Itu baru kemudian kita bisa mengukur. Contoh yang mudah di negeri ini. Negeri ini menjadi negeri muslim sudah lama. Sudah lama, kita bahkan tidak tahu kapan Islam masuk pertama ke Indonesia. Ya, karena sejarah kita tidak pernah jelas. Abad 13 itu adalah itu sejarahnya Belanda punya. Itu orang company yang buat. Jadi kita ini suka masih percaya dengan penjajah sendiri gitu. Akhirnya kemudian kita tidak pernah tahu ya. Sudah lama Islam di negeri ini. Kalau hasilnya ini sudah berapa abad? Itulah anda ambil umpamanya si yang abad 10 pun sebenarnya masih di belakang. Nah itu lah abad 10. Sekarang sudah abad 20-an. Artinya Indonesia Islam di Indonesia sudah 11 abad. Hasilnya sampai hari ini muslimin di Indonesia gitu, seperti kita ini, ilmu Islam saja tidak pernah untuk belajar. Dan 11 abad di samping Indonesia. Kalau itu ukuran bangun dari abad 10. Inilah yang kemudian menjadi sebuah PR besar sebenarnya tentang mereka-mereka yang bertugas mengubah masyarakat. Evaluasi itu kan bukan cuma pekerjaan dunia. Pekerjaan perbaikan di masyarakat itu juga harus dievaluasi. Di mana salahnya? Kalau panduannya sama, Quran juga Qurannya sama dengan zaman lalu. Ya, hadisnya juga hadis yang sama, sholatnya juga caranya sama, kiblatnya ke arah Ka'bah sama, tidak ada yang berbeda. Seperti saya sudah sampaikan. Maka dari itu lihat keadaannya, baru lihat perubahannya. Adakah perubahannya? Sejauh mana perubahannya? Mari saya kenalkan tentang keadaan saat Rasulullah SAW belum dihadirkan. Jadi

iri sakti, mesti orang yang suci. Bukan suci, kotor itu orang. Itu dukun kotor. Ya tak bilang ketipu. Atau, ya kan? Atau disimpul. Ya. Anda punya masalah, datang ke orang. Pokoknya ada kecurian. Pokoknya ada lapor terolah terjadi kecurian, ya. Datanglah Anda kepada orang yang ditunjukkan teman. Ikut saya, ada ustaz. Dia tahu siapa yang ngambil barangmu. Terus datang ke sana. Baru duduk, tuh ustaznya datang. Saya tahu kamu kenapa datang. Kamu kehilangan. Kita tambah lagi. Oh, hebat. Benar nih orang sakti. Harusnya Anda segera pergi, itu dukun. Dari mana dia tahu kalau ada kecurian? Itu peristiwa sudah lewat kan? Kan kecurian itu sudah lewat peristiwa. Peristiwa telah lalu. Dari mana Anda tahu dia? Bagaimana dia tahu ada kecurian? Maka ada beberapa pilihan. Pilihan pertama cuma tebak-tebakan. Pilihan kedua teman Anda yang ngasih tahu. Pilihan ketiga dia malingnya. Belum iya. Pilihan keempat dia kerja sama sama si maling. Pilihan kelima dia dukun. Tidak ada pilihan. Semuanya gak enak pilihan itu. Kalau tidak ada, orang kalau sudah sesuatu yang sudah lewat, sudah tidak tahu. Manusia paling suci, paling mulia, Rasulullah SAW tidak tahu tentang peristiwa yang telah lewat, kecuali diberitahu Allah SWT. Kalau kalian gak tahu, tidak pernah tahu. Baik. Atau mengaku peristiwa yang akan datang, dia tahu. Nah, peristiwa yang akan datang. Ini lebih mudah dipahami ya, kalau saya jelaskan. Asal ada di antara antum semua yang masih senang dengan ingin mengetahui jodohnya, kesehatannya, rezekinya, Anda bermain-main dengan perdukunan. Itu peristiwa yang meramal saja tidak tahu nasibnya. Nanti sore dia pulang tabrak bajai, dia tidak tahu nasibnya. Bagaimana Anda percaya? Sesuatu yang akan terjadi tidak akan pernah diketahui manusia. Tuhan. Nah keyakinan ini kita ditipu oleh iblis sekian lama. Kita merasa kalau ada orang tahu yang akan terjadi di orang hebat, masih dekat sama Tuhan. Oh, orang yang dekat sama Tuhan paling dekat dengan Allah itu Rasul. Rasul tidak tahu beliau akan terluka di perang Uhud. Kalau beliau tahu pasti akan beliau hindari di mana beliau akan terkena perang, terkena luka. Pasti. Nah, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ada tuduhan. Berita yang menyakitkan keluarga Nabi. Nabi tidak tahu, kalau Nabi tahu kenapa lagi sedih? Nabi yang tinggal bilang, saya tahu kok ini ke depan akan seperti apa, saya tahu, tenang aja saya gak sedih. Kalau Nabi tahu pasti sedih, tapi Nabi sedih. Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Ya, itu manusia yang paling dekat dengan Allah, itu manusia yang paling suci. Jadi tidak tahu. Paham? Maka dari itu keyakinan jahil. Saya kasih contoh. Ini ajaib, Rasulullah SAW mengatakan tentang keyakinan dari poin satu masih. Keyakinan jadi dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ini dalam sebuah kalimat dia. Beliau mengatakan la sofa. Kata Nabi tidak benar tuh keyakinan bahwa bulan sofa adalah bulan siang. Kenapa Nabi katakan itu? Karena dulu di Arab kalau masuk bulan Safar. Bulan Safar itu kan bulan kedua setelah Muharram ya. Muharram Safar. Kalau masuk bulan Safar, itu orang-orang Arab yang jahiliyah itu yakin bulan Safar bulan siang. Sehingga tidak ada yang nikah di bulan itu, tidak ada yang punya gawe di situ, ya kan? Tidak ada yang melakukan perjalanan, enggak ada yang buka bisnis di situ. Ini pasti tidak oke. Baik. Di Indonesia bulan Safar diyakini sebagai bulan siang atau enggak? Gak tau apa ya? Atau gak tau? Kapan untuk mengukurnya? Nanti besok kalau aku ingin tahu, antum tanya ke gedung-gedung pernikahan. Gedung-gedung yang suka buat pernikahan. Antum tanya, bulan apa kosongnya? Hah? Itu bulan yang diyakini oleh orang Indonesia sebagai bulan sial. Betul? Bulan yang beramai-ramai orang, ada tahu kan? Jadi, nikah itu satu jam lima tempat. Ya. Saking kurang nikah semua di situ. Di bulan itu ya. Kepercayaan bahwa hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, tempat tertentu, arah tertentu,

Kenapa? Nanti kalau itu dibuka pintunya, semua orang otak nanti, ini bagus Pak, saya gini aja gak boleh. Ini kan bagus Pak, sholawat. Kita nih Pak, ini teman-teman, kita nih kadang-kadang, Anda nih suka bersholawat. Sholawatnya kadang-kadang pakai bahasa Arab. Betul ya? Kadang-kadang gak tahu artinya. Dan gak tahu artinya, ini kejadian banyak betul. Banyak betul, saya praktisi lapangan tuh, seperti itu. Udah lama saya mengurusi, apalagi kemusyrikan itu. Lama saya terjun di dunia kemusyrikan, 2003 saya masuk di tempat-tempat keramat di negeri ini. Itulah, 2003 saya keliling, apalagi kalau mau pilpres, mau pemilu pun dulu. Betul, saya tinggal ngitungin, saya nongkrong di sebuah tempat paling keramat itu. Makanya di mana saya, Bogor kan, di Jakarta, di mana. Saya tinggal duduk, saya tinggal ngitungin, siapa pejabat yang datang? Satu, dua, ya. Betul. Jadi negeri ini yang mimpin dukun. Dan saya telepon, sering telepon, saya datangi, saya telepon, saya ngomong itu sudah lama saya melakukan itu kayak gini. Jadi saya tahu persis dengan negeri ini. Maka saya mulai hilang apa terkejutan saya dengan sebuah majalah berbintang Kuwait. Bayangkan, Kuwait jauh dari kita, itu adalah majalah Islam terbesar, termasuk terbesar di dunia Islam. Majalah Mustama namanya. Majalah Al-Mustama itu pernah buat headline tentang Indonesia. Jadi orang majalah Kuwait membuat headline tentang Indonesia. Judulnya Indonesia Daulatul Syirik. Indonesia negara syirik. Saya mulai hilang keterkejutan saya dengan judul tulisan itu ketika saya pulang dari negeri ini, kemudian saya lihat sendiri betulan ternyata. Itu. Ya. Jadi kayak tadi punya berbicara tentang masalah hukum, nah, hukum agama di kota nanti kota. Ada saya pernah di Jakarta sih, saya pernah di Jakarta. Diundang oleh seorang ustaz saya. Diundang saya untuk diminta ke rumahnya karena dia merasa terganggu oleh jin. Ini kata Ustaz, saya bilang kenapa Ustaz? Orang kayak itu diganggu jin ya? Ya gak tahu Ustaz, karena saya benar-benar diganggu karena saya bisa mendengar mereka, saya ini segala macam saya. Selalu ada yang membantu saya segala macam. Ini tidak benar kata dia. Tapi saya cium, saya dapat dari mana kok saya punya. Saya datang ke rumah, begitu diskusi. Saya kan saya justru nanya ke Antum tuh ngapain aja selama ini kok sampai bisa punya itu, punya jin. Dia bilang, saya gak tahu, serius aja. Saya coba tebak, oke, okay. Saya coba tebak gini. Ini apa, bukan saya tahu. Coba Ustaz, saya mau tahu cara ibadah Antum. Umpamanya yang sering masuk adalah melalui pikir dan wirid. Nah, coba Pak, orang pikir wirid kan baik kan. Tapi kalau tidak sesuai aturan, pilih hasilnya. Dan apa yang saya duga ternyata benar. Dikasih saya dua buku oleh beliau, dua buku jilid. Dia bilang ini saya jilidkan. Coba saya baca saya buka satu-satu. Kalian tahu yang dipikirkan? Ayat kursi, bagus ayat kursi. Bagus ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagus kan? Bagus, Al-Fatihah, bagus kan? Terus ini masalah, kalau itu bagus. Ini pinternya setan masuk milik. Tanpa ilmuwan itu gak tahu. Makanya tolong jangan mudah mengatakan ini kan bagus Pak, ini akhir Pak, ini bagus, ini ujian buat Rasul, jangan sembarangan. Oh ini pakai bahasa Arab, Anda gak ngerti. Makanya jangan mudah tertipu itu, tanyakan ini dalilnya di mana. Karena kita beramal tidak atas ide kita, tapi kita beramal atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau tidak nanti kita termasuk yang ngotak nanti hukum agama. Gitu ya? Makanya dari itu. Oh macam-macam. Lalu mungkin penasaran, apa masalahnya di bilik itu kan? Di bilik itu ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah gitu. Di antaranya dalam bilik itu ternyata ada syaratnya. Jadi kalau sudah bilik, setiap selesai sholat dibilikkan dua buku ini. Nanti sampai sekian hari, setelah itu puasa 3 hari. Setelah puasa, iya, ini syarat. Loh kan bagus Pak, bilik bagus, puasa bagus. Iya, tapi ini adalah rangkaian yang tidak pernah ada dalam saya. Makanya begitu dirangkai, belum lagi nanti ada yang lain, itu bukan masalah satunya. Makanya suruh bacain 7.000 kali. Saya bilang, gimana ada dalil bacain 7.000 kali? Bacain 1.500 kali, gimana dalilnya? Kalau dikatakan oleh Nabi, bacalah sebanyak-banyak umpamanya. Itu artinya tidak ada pembatasan. Jangan kemudian Anda batasi 1.500 keutamanya ini. Ini angka ini harus Anda sampaikan, siapa yang menyampaikan. Gimana dalilnya? Ini contoh, hanya contoh-contoh. Bagaimana menurut tugas kita? Saya ke Jawa Timur. Saya menginap di rumah seorang kiai besar di Jawa Timur. 3 hari di rumah beliau. Beliau adalah orang yang mewakilkan hidayah. Karena beliau dia punya pesantren besar dan keluarga besarnya adalah punya pesantren tertua di kota itu. Jadi keluarga pesantren, kiai bapaknya besar, ibunya besar. Kemudian beliau bilang, dia adalah orang yang bersyukur karena dia mendapatkan hidayah. Dari tadinya dia dukun, dia tahu belakangan dia punya dukun, praktek perdukunan. Kemudian dia tobat, Kemudian saya nginep di rumah 3 hari, dia banyak bercerita ke saya. Dia bilang salah satu ilmu perdukunan yang saya punya melalui wirid saya. Coba, kok bisa dapat ilmu perdukunan itu setan dari wirid? Oh, wirid itu mulia. Inilah gara-gara wirid tidak sesuai dengan saya Allah SWT. Lalu dia ceritakan wirid. Terus saya bilang, di mana usah salah ini? Saya baru tahu salahnya ketika saya tobat. Dulu perasaan saya benar-benar aja. Ya, makanya belajarlah terus. Belajar terus tentang Islam. Baik. Hukum itu bukan hanya hukum agama. Hukum itu termasuk hukum sosial utamanya. Hukum sosial saya beri contoh. Yang namanya riba, tahu riba ya? Yang namanya riba itu adalah sistem, ya, sistem yang dipakai di masyarakat dunia saat itu, termasuk tadi. Ini bukan cuma di apa, di sistem dunia riba. Dan riba kita tahu dari dulu sampai sekarang kita berjalan. Dari itu Islam dimatikan. Begitu Nabi Hadir Islam semua dimatikan. Karena itu yang merusak perekonomian, persis seperti perekonomian dunia hari ini roboh karena riba. Tanyakan pada ekonomi. Roboh karena riba. Sistem aturan membuat sendiri, buat sendiri. Ya. Atau umpamanya, saya ini contoh. Contoh ketika bicara tentang aturan sosial, umpamanya contoh tentang bicara tentang wanita. Contoh. Di sebagian masyarakat bumi saat itu, contohnya di sebagian masyarakat Arab, perempuan itu tidak diorangkan, tidak dianggap manusia. Bahkan mohon maaf, pernah ada satu pertemuan gereja internasional di sebuah zaman, ketika mereka mengeluarkan keputusan bahwa ternyata wanita itu bukan manusia, tapi setan. Bayangkan itu, bayangkan wanita mulia, ibu kita kan wanita, ya, wanita yang sangat mulia yang dalam Islam diposisikan 3 kali ibu di atas ayah dalam bakti seorang anak, itu diposisikan, pernah diposisikan sebagai setan oleh gereja. Dan di masyarakat Arab juga sama, wanita itu tidak diorangkan. Kalau bapaknya meninggal tidak dapat warisan, tidak pernah warisan. Oh, pokoknya wanita hina sekali, bahkan dia termasuk yang diwariskan. Makanya seorang anak tiri boleh menikahi ibu tirinya kalau bapaknya sudah meninggal. Wah, coba lo. Di masyarakat lain, wanita diangkat, dipuji sebagai titisan dewi. Nah, akhirnya tidak ada yang berani nikahi dia. Oh, maksud Tuhan dinikahi. Jadi tidak ada yang berani. Akhirnya tersiksa juga tuh perempuan. Dua-duanya jahiliyah. Makanya jangan mudah tertipu hari ini. Ya kan? Ketika tidak boleh ada penindasan terhadap wanita, sepakat Islam mengatakan itu. Tidak ada yang memuliakan wanita melebihi Islam. Tapi jangan mudah tertipu di kalimat berikutnya. Maka dari itu mari kita setarakan. Nah, kesetaraan. Laki perempuan sama apa beda? Orang asal normal kepalanya pasti mengatakan perempuan laki-laki tidak sama. Dan Quran mengatakan walaisa dzakaru wal untha, laki dan perempuan tidak sama soal ibadah. Kan tidak sama. Lalu dari mana samanya? Wong satu namanya Ahmad, satu namanya Fatimah. Lalu bagaimana bedanya? Bagaimana sama? Ada tahu kalau saya sebut nama Asma, kan? Ada sebut nama laki-laki, ada tahu laki-laki, ada perempuan, ada tahu perempuan. Ada suruh berdiri dua-duanya berdampingan, ada tahu yang mana perempuan laki-laki, betul? Iya. Dari mana samanya? Begitu diteliti lebih dalam, tanyakan para ahli. Saya pernah duduk bareng dengan seorang pakar otak di Indonesia ini. Beliau bercerita tentang bedanya otak laki-laki dan otak perempuan. Betul sampai di bedah betul ini. Otak laki, otak perempuan. Jadi ternyata beda. Kemudian mau disetarakan semua. Laki-laki, perempuan bersama saja. Jadi laki perempuan sama itu gimana ceritanya? Bung Anda punya anak perempuan, semua satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Pikirnya laki-laki kan? Ada punya laki-laki semua anaknya ya? Laki-laki. Pengen punya anak perempuan satu aja pak. Ya, satu aja perempuan. Kalau sama anak, gak usah pikir. Ya, makanya tak jangan ditipu oleh kalimat-kalimat. Maka itulah teman-teman. Jadi ini hukum dibuat semuanya. Orang yang kuat makan yang lemah, kedoliman terjadi di mana-mana. Itu hukum. Ya. Nah, ini disebut sebagai hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Yang ketiga, dan ketiga Al-Qur'anul Karim menyebutkan jahiliyah yang ketiga adalah disebut sebagai tabarruj jahiliyah. Wakar Nabi buyutipun nawalat tabarruj dan tabarrujal jahiliyah diula. Tabarruj jahiliyah artinya adalah tabarruj itu artinya penampilan. Penampilan jahiliyah. Kenapa penampilan pak? Kenapa sebegitu penting ya? Karena gara-gara penampilan itu panjang cerita berikutnya. Ya, karena itulah maka penampilan itu ternyata disoroti secara khusus oleh Al-Qur'anul Karim. Ayat ini yang saya bacakan barusan itu sebenarnya khusus, ayat itu sebenarnya tentang perempuan sebenarnya. Maka ini menjadi perhatian buat para wanita tentang penampilan mereka. Misalnya khusus tentang perempuan. Ya, Islam ingin melindungi Anda. Islam tak akan terus berusaha. Kalau Anda bahagia dengan penampilan yang aneh itu, ya, maka kalau Anda ikuti Islam Anda lebih bahagia. Ya. Nah, jadi penampilan jahiliyah. Penampilan jahiliyah sudah. Jadi kalau Anda pikir bahwa penampilan kita tahu laki perempuan penampilannya ada aturan. Penampilan cara berpakaian apa, aksesoris yang Anda punya apa segala macam ada aturan. Saya kasih contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang cukuran qazah, cukur rambut. Itu sebab dia cari aturan syariat yang mengatur sampai sedetail itu. Dan semua itu dalam rangka kebaikan manusia. Cukuran qazah, bukan qazah. Qazah itu adalah cukuran rambut yang sebagian diambil, sebagian dibiarkan. Itu revisi definisi. Ada? Ngerti? Ya, ngerti? Qazah itu adalah cukuran orang cukur datang ke tukang cukur itu sebagian dari kepalanya sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Ngerti? Apa lah namanya hari ini kan? Mau mohak, mau jambul, mau apa? Apa namanya? Tidak tahu? Itu haram. Coba lihat, orang banyak tidak sadar bahwa anaknya dicukur di acara itu. Anaknya dari kecil sudah diajari barang yang diharamkan dalam Islam. Coba. Terus nanti begitu anak jadi anak nakal baru mulai nangis-nangis. Oh, anak saya kok nakal? Iya, Anda yang ajari. Anda yang ajari. Ya, ya. Makanya tolong dipelajari Pak Syariat ini. Ada aturan dalam syariat ini. Ini kan bicara yang kelihatan sederhana, konsep. Belum hal yang besar, belum yang besar. Dalam masalah penampilan. Ya, subhanallah. Jadi ada aturan. Mengapa laki-laki diharamkan pakai emas? Hah? Yang masih pakai emas? Ini cincin nikah, sampai gak sih Anda pakai cincin nikah? Oh, pakai cincin nikah ujungnya cerai juga banyak. Nah, saya dari dulu gak pernah pakai cincin nikah. Saya nikah, saya empat. Alhamdulillah. Istri saya satu, ada empat. Ya, gak ada cincin dari dulu. Ada lihat, ya tuh. Bukan ini, dan ini sampai gak cincin nikah. Ada sampai ngajari, kalau lepas cincin kayaknya sesuatu yang kuat. Wah, ini ada sesuatu. Ya, sampai sampai ngajari ada itu. Ya. Dan kita ini melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari itu ajarannya orang kafir. Jahiliyah. Itu pentingnya terus ngaji. Enggak apa-apa namanya kita tidak tahu. Ya. Begitu tahu kita istighfar kalau salah. Kita tinggalkan yang salah. Nah, ini cuma contoh-contoh ya. Silakan dipelajari penampilan. Penampilan itu kayak apa? Aturan, penampilan itu kayak apa? Ya. Dan yang keempat, waktu sudah habis. Yang keempat kata al-jahiliyah dalam Al-Quran disebut sebagai hamiyah al-jahiliyah. Ya, hamiyah al-jahiliyah.

menyebabkan berbagai macam hal, merupakan sebuah kesombongan, fanatisme jahiliyah. Kan? Tahu, main bola di mana-mana, main bola selesai tawuran. Apa yang saya ada tawurkan itu ya? Bola jahiliyah. Jadi yang Anda bela ini bukan Islam, yang Anda bela ini adalah sesuatu yang jahiliyah. Empat poin saya terakhir ini, dengan empat poin inilah yang menjadi tugas besar Nabi untuk membenahi seluruh bumi ketika bumi dikelilingi diselimuti empat kegelapan jahiliyah: keyakinan jahiliyah, hukum jahiliyah, penampilan jahiliyah, dan fanatisme serta kesombongan jahiliyah. Empat. Saya kira itu. Nah, dengan itu nanti kita akan tahu betapa hebatnya Nabi. Itu ternyata itu yang kita lihat hari ini. Maka kalau Anda ingin tahu bagaimana ya Pak cara memperbaiki hari ini, nah sekarang kita tahu Rasul sudah berhasil. Tinggal niru yang sudah berhasil, kan niru? Success story ya? Nah itu, kalau kadang-kadang terima, gak akan sukses nih. Gak akan sukses. Saya kira kalau besok, sudah habis waktu saya. Saya kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena waktu lebih dari waktu istirahat, kalau pertanyaan disimpan hari Kamis kita ketemu lagi dengan guru kita dan akan dilanjutkan bagaimana untuk merombak empat segmen yang ada di sebelum Islam.